kalbu dengan kilauan cinta mesra mengimbau tak suara selalu menggoda. Tapi sampai kini tiada jumpa lagi, walaupun hanyalah suara atau cahaya. Apa cuma itu tujuan sinar ayu yang membuat hati selalu mencari? Kini hanyalah kerinduan pada sinar jelita di lubuk hati cinta. Kini hanyalah kerinduan pada sinar jelita di lubuk hati cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, di mana kau berada? Tapi sampai kini tiada jumpa lagi, walaupun hanyalah suara atau cahaya. Apa cuma itu tujuan sinar ayu yang membuat hati selalu mencari? Kini hanyalah kerinduan pada sinar jelita di lubuk hati cinta. Kini hanyalah kerinduan pada sinar jelita di lubuk hati cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, di mana kau berada? Kau berada, di mana kau berada?